Harta adalah amanah. Jadikan ia pahala yang berlipat ganda dengan sedekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah thumma amma ba'du. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan ini kita akan mengkaji untuk menyikapi rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kajian kita kali ini bisa memberikan motivasi untuk tetap bisa terus berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, perlu kita ketahui bahwa rezeki bagaikan hujan yang tidak terbagi secara merata. Hujan terkadang turun di daerah pegunungan, tidak di padang sahara atau sebaliknya. Terkadang pula turun di pedesaan, tapi tidak di perkotaan, atau sebaliknya, dan begitu seterusnya. Dan hujan pun bisa membawa rahmat, tetapi kadang bisa mendatangkan derita. Kita ingat ketika Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan kaum Nabi Nuh alaihissalam yang membangkang. Dengan apa Allah Subhanahu wa taala membinasakan mereka? Yaitu dengan hujan yang menyebabkan banjir yang sangat dahsyat. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, begitulah harta atau bahkan dunia secara umum. Allah Subhanahu wa taala tidak membagikannya merata kepada setiap orang. Ada yang kaya, ada yang miskin, dan ada yang berkecukupan. Dan harta terkadang bermanfaat bagi kita, dan terkadang juga bisa menyeret kita ke lembah nista yang berujung dengan derita. Dan jika kita semua sudah mengetahui dan menyadari bahwa rizki telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, lantas untuk apa kita mengeluh dengan sedikitnya rizki? Buat apa kita iri dengan orang lain? Buat apa kita merasa hina? Apakah harta bisa menjamin pemiliknya akan masuk surga? Apakah dunia bisa menjamin untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala? Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, nasihat kita kepada orang yang diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk apa kita bangga dengan kekayaan? Padahal dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Saya pernah berdiri di pintu surga," kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "dan ternyata sebagian besar yang memasuki di dalamnya adalah orang-orang miskin. Dan saya pun pernah berdiri di depan pintu neraka. Ternyata sebagian besar yang masuk ke dalamnya adalah para wanita." Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, hadis yang mulia ini merupakan peringatan untuk kita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan penghuni surga kebanyakan berasal dari orang-orang miskin. Lantas bagaimana dengan orang-orang yang kaya? Oleh karena itu, hendaknya kita memperhatikan harta-harta kita dengan lebih seksama lagi. Dari mana harta itu diperoleh, dan bagaimana harta itu kita belanjakan. Berkaitan dengan hal ini, An-Nasa'i dan Ibnu Majah pernah meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Orang-orang fakir yang beriman akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala mendahului orang-orang kaya selama setengah hari di akhirat, yang setara dengan 500 tahun di dunia." Kemudian dalam sebuah riwayat dikisahkan bahwa suatu ketika, sesaat setelah membaca sebuah ayat tentang bermegah-megahan telah melalaikan kalian, yaitu di surat At-Takatsur ayat yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Seorang anak Adam akan berkata, 'Hartaku, hartaku.'" Allah Subhanahu wa taala pun berfirman, "Wahai anak Adam, tidaklah engkau mendapatkan sesuatu apapun dari hartamu, kecuali apa-apa yang kamu makan, kemudian kamu buang, serta apa-apa yang kamu kenakan, kemudian kamu menjadikannya lusuh, atau apa-apa yang kamu sedekahkan, kemudian kamu lupakan." Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, orang kaya bisa membeli pakaian yang sangat mahal sampai 1000 jenis pakaian atau lebih. Tapi, apakah dia bisa memakai semuanya dalam satu waktu? Jawabannya tentu tidak. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, harta yang banyak ketika pemiliknya wafat, apakah akan dibawa mati pula? Tentu tidak. Dan harta tersebut akan menjadi hak ahli warisnya. Jadi, apa sebenarnya yang dicari di dunia ini? Apakah ketenaran? Apakah pujian? Ataukah kedudukan kita di dunia ini? Subhanallah. Sungguh hina jika menjadi tujuan hidup kita adalah hal-hal tersebut. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, berinfaklah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Bukalah pintu-pintu kebaikan untuk orang lain. Sesungguhnya sedekah itu tidak akan mengurangi harta sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa mencari rizki dengan cara yang halal dan baik serta dapat memanfaatkannya di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Hal ini juga sebagaimana hadis dari riwayat Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Demi Allah, bukanlah kemiskinan yang aku takutkan kepada kalian," kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "akan tetapi yang aku takutkan pada kalian adalah dunia dilimpahkan kepada kalian sebagaimana telah dilimpahkan kepada orang-orang sebelum kalian, sehingga kalian berlomba-lomba dan terus berlomba mengejarnya sebagaimana mereka berlomba-lomba mengejarnya, dan dunia akan menghancurkan kalian sebagaimana dia juga telah menghancurkan orang-orang sebelum kalian." Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, berdasarkan hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak terlalu mengkhawatirkan jika umatnya miskin. Justru yang beliau takutkan adalah keadaan umatnya yang berlomba-lomba mengejar dunia sehingga melalaikan akhirat mereka, yang pada akhirnya mereka justru mendapatkan kesengsaraan di dunia dan di akhirat. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, kekayaan apakah yang sebenarnya harus kita miliki? Kalau kita perhatikan hadis ini, bukanlah yang dinamakan kekayaan itu dengan banyaknya barang, akan tetapi kekayaan yang sesungguhnya adalah kekayaan jiwa ataupun hati. Dalam hadis yang mulia ini menjelaskan bahwa kekayaan hakiki yaitu kekayaan hati yang dimiliki oleh seorang mukmin, yaitu rasa puas, rasa qanaah, ridho dan syukur atas apa yang telah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepadanya. Inilah yang dinamakan dengan qanaah, menerima apa yang telah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Jika kita menginginkan dunia, maka dunia tidak akan pernah ada habisnya. Jika seseorang memiliki satu gunung emas, niscaya dia akan menginginkan dua gunung emas atau lebih banyak lagi, dan begitu seterusnya. Kemudian sampai kapan orang-orang yang mengejar dunia ini akan puas? Mereka tidak akan pernah puas kecuali kalau mulut-mulut mereka sudah dipenuhi dengan tanah. Maksudnya, kematian yang telah menjemput mereka. Dunia bukan tujuan hidup kita. Oleh karena itu, marilah kita fokuskan diri kita untuk benar-benar beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan mengisi sisa-sisa hari kita dengan takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kajian ini bermanfaat. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. من الهامسة إلى العاصمة وأزجي لها أصدق الأمنيات لإشراقة عذبة دائمة.